إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-7, sehingga insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan untuk membacakan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-8. Berkata al-muallif al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Ali radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهقي. dari Ali yaitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencukupi dari suatu kelompok apabila melewati kelompok yang lainnya agar memberikan salam salah satu dari mereka, dan mencukupi pula dari suatu kelompok ketika menjawab salam adalah salah satu dari mereka yang menjawab salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Namun dijelaskan oleh para penta'liq atau para mentahqiq dari para ulama, bahwasannya tatkala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau menyebutkan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka ini termasuk di antara kekeliruan yang dijelaskan atau yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, akan tetapi ternyata hadis ini tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang benar hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Nah, demikian pula terkait dengan derajat hadis ini. Hadis ini memang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam Kitabul Jami' dalam Bulughul Maram ini. Namun yang perlu bagi kita untuk memperhatikan bahwasannya Kitabul Jami' atau secara umum Kitab Bulughul Maram adalah kitab mengumpulkan seluruh hadis yang ada terkait dengan bab-bab yang disebutkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau tidak mensyaratkan di dalam kitab Bulughul Maram, termasuk pula adalah Kitabul Jami' yang kita baca ini, beliau tidak mempersyaratkan hadisnya adalah hadis yang sahih. Namun beliau hanya menyebutkan beberapa dalil dari keseluruhan dalil yang datang dari yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan bab-bab yang disebutkan. Nah, bab toharoh disebutkan semua dalil-dalil yang ada. Nah, tidak disyaratkan padanya hadis yang sahih. Beda seperti kitab Umdatul Ahkam. Kalau kitab Umdatul Ahkam memang disyaratkan oleh penulisnya bahwasanya dalam kitab Umdatul Ahkam adalah menyebutkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun kalau Kitabul Jami' atau secara umum kitab Bulughul Maram, beliau tidak mempersyaratkan hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga seluruh riwayat-riwayat sehingga tidak menutup kemungkinan di dalam kitab Bulughul Maram atau secara khusus Kitabul Jami' yang kita baca tidak menutup kemungkinan terdapat padanya hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang lemah. Termasuk adalah hadis yang barusan kita baca ini. Hadis yang barusan kita baca ini adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama. Dilemahkan oleh para ulama karena di dalamnya ada perawi yang bernama Sa'id bin Khalid Al-Khuza'i. Sa'id bin Khalid Al-Khuza'i, beliau dinyatakan periwayatannya adalah periwayatan yang lemah. Nah, hafalannya itu lemah. Sehingga kalau perawi ini, Khalid atau Sa'id bin Khalid Al-Khuza'i ini meriwayatkan suatu hadis, maka hadisnya tidak bisa diterima. Nah, alias lemah. Disebabkan apa? Disebabkan karena kelemahan hafalan yang ada pada perawi. Para perawi hadis itu adalah silsilah rantai yang menghubungkan hadis tersebut. Seperti contoh, Al-Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis. Al-Imam Bukhari mendengar hadis tersebut dari siapa? Dari gurunya. Gurunya Al-Imam Bukhari mendengarkan hadis itu dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari gurunya terus sampai ke para sahabat. Para sahabat mendengar hadis tersebut dari Rasulullah. Nah, di antara syarat hadis yang sahih yang bisa diterima dan dapat dijadikan sebagai dalil hujjah, di antara syaratnya itu para perawi ini itu semuanya harus dari kalangan orang-orang yang thiqat. Orang yang terpercaya yang memiliki dhabt kekuatan hafalan. Memiliki kekuatan. Apakah kekuatan hafalan ataupun kekuatan dari sisi kitabah, tulisan dia. Ini harus syarat. Kalau dia di antara perawi, contohnya imam meriwayatkan ini dari gurunya. Di tengah-tengah sini ada perawi yang dikenal oleh para ulama. Hafalannya buruk. Dha'iful hifdz, lemah hafalan. Maka dengan adanya perawi yang dia adalah perawi yang lemah hafalan, maka tidak lagi diterima. Sudah, tidak diterima. Loh, kenapa tidak diterima? Ada perawi yang lemah hafalan. Semua itu dilakukan untuk apa? Menjaga kemurnian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang lemah dibiarkan hadisnya diterima, wah ini berbahaya. Bisa-bisa orang-orang yang lemah hafalan itu membuat sendiri-sendiri. Nah, namun dipersyaratkan demikian agar apa? Agar untuk menjaga kemurnian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak diterima kecuali orang-orang yang hafalannya kuat, orang-orang yang memiliki ya ini sifat terpercaya di kalangan para ulama. Nah, yang menyebabkan hadis yang kita baca ini menjadi hadis yang lemah disebabkan di antaranya itu ada yang bernama Sa'd bin Khalid Al-Khuza'i. Sa'id bin Al-Khuza'i ini adalah perawi yang dilemahkan oleh para ulama. Pula yang melemahkan adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengomentari tentang terkait dengan perawi yang bernama Sa'id bin Khalid ini. Al-Imam Bukhari mengatakan fihi nazar. Orang ini perlu dicek lagi. Perlu dicek lagi. Perlu ditinjau lagi orang ini, Sa'id bin Khalid ini. Al-Imam Bukhari itu dikenal sebagai imam yang layyinul ibarah. Ungkapannya itu lembut namun maknanya keras. Al-Imam Bukhari. Kalau imam-imam lain terkadang itu mengatakan baik. Nah, maudhu'ul hadis atau kadzib kadzdzab pendusta. Kalau Imam Bukhari hanya mengatakan fihi nazar, orang ini perlu dicek ini. Perlu ditinjau lagi ini orang ini. Itu sudah keras itu cercaannya terhadap orang tersebut. Nah, sudah keras. Karena memang beliau ini dikenal sebagai orang yang ungkapannya lembut, tapi yang dimaksudnya itu adalah kritikan yang keras. Al-muhim ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang dhaif secara periwayatan. Namun Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala beliau menyebutkan syawahid. Syawahid itu adalah penguat-penguat dari hadis yang lainnya yang memiliki makna yang sama dengan ini. Sebutkan syawahid yang banyak, penguat-penguat yang banyak yang ternyata penguat-penguat tersebut semuanya juga adalah hadis-hadis yang lemah. Semuanya adalah hadis-hadis yang lemah. Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala beliau menyimpulkan hadis yang kita baca tadi yang disebut Fajar dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang kita baca tadi, hadis yang ke-8, beliau mengatakan bahwa hadis ini bisa jadi dengan mengumpulkan seluruh penguat-penguatnya tadi, maka hadis ini tingkatannya menjadi naik. Tingkatannya menjadi naik. Yaitu apa? Menjadi hasan. Jadi hadis itu ada tingkat-tingkatan. Ada yang tinggi. Ya kan? Nah, paling tinggi. Kemudian bawahnya ada namanya hadis hasan. Hadis yang bagus. Nah, meskipun nanti setelah ini pun para ulama ada yang menggunakan ungkapan lain, hadis yang hasan itu terbagi menjadi dua. Ada memang hadis tersebut memang hadis yang hasan, yang bagus, yang baik. Nah, ada pula hadis yang hasan li ghairi. Dia tingkatan bagus disebabkan karena ada penguat-penguat yang lainnya. Termasuk adalah hadis ini seperti yang disimpulkan oleh Al-Imam Al-Albani. Meskipun dia secara asal hadis yang baik, hadis yang lemah, namun karena ada penguat-penguat dari hadis-hadis yang lainnya. Sehingga hadis yang lemah ini bisa terangkat derajatnya menjadi hadis yang bagus. Menjadi hadis yang hasan. Namun menjadi hadis hasannya, menjadi hadis yang bagusnya disebabkan karena li ghairi, adanya hadis-hadis yang lain. Nah, adanya hadis-hadis yang lain. Jadi yang paling tinggi hadis yang sahih, kemudian hadis yang hasan, kemudian yang bawah itu adalah hadis yang lemah. Nah, kalau sudah hadis yang lemah, ini juga ada nanti pembahasan di kalangan para ulama. Nah, secara asal hadis yang lemah itu memang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, seseorang yang membangun pendapatnya dibangun di atas hadis yang lemah, maka seperti ibarat membangun suatu bangunan dengan fondasi tiang yang rapuh. Runtuh. Nah, tidak bisa membangun pendapat suatu mazhab yang dibangun di atas hadis yang lemah. Maka mazhabnya itu juga akan menjadi pendapat yang lemah disebabkan hujahnya lemah. Oleh sebabnya, di sini perlu ada kajian. Kalau seandainya kita menjumpai suatu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, maka dilihat mana secara periwayatan hadis yang sahih. Jangan sampai pendapat ini dibangun di atas hadis yang lemah. Hadis ini dibangun di atas hadis yang sahih. Maka pendapat yang dibangun di atas hadis yang sahih ini lebih kuat daripada pendapat yang dibangun di atas hadis yang lemah. Kenapa? Karena pendapat yang dibangun di atas hadis yang lemah, maka pendapatnya juga akan menjadi lemah. Nah, pendapatnya juga akan menjadi lemah. Nah, dalam menyikapi perselisihan para ulama dalam fikih harus demikian, dikaji. Nah, dikaji. Mana yang sahih dulu? Kalau ternyata kedua-duanya masih sahih, masih juga terjadi perselisihan, maka dikaji. Mana yang lebih mendekati kebenaran, mana yang sesuai dengan dalil. Nah, dikaji. Demikian terkait dengan menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini yang kita baca tadi adalah hadis yang sebagian memang para ulama mendhaifkan, sebagian mereka memasukkan derajat hadis ini sebagai hadis yang hasan, seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, hu ta'ala a'lamu bis-shawab. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib jelas sahabat yang masyhur, yang dikenal, termasuk min khulafa'ir rasyidin, termasuk dari khulafa'ir rasyidun, khalifah yang keempat setelah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Beliau memiliki keutamaan yang sangat banyak. Dan beliau pun termasuk sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus menjadi menantunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu anhu. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, yang beliau meninggal dunia disebabkan karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang bughat dari kalangan Khawarij. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Di dalam hadis ini masih menyebutkan di antara adab di dalam memberikan salam. Sebagian besar adab-adabnya sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan dan kita sampaikan. Nah, masih ada adab yang mungkin belum kita sebutkan yang sengaja, karena memang adab tersebut akan nanti disebutkan sendiri dalam hadisnya, yaitu hadis yang barusan kita baca. Nah, yaitu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayyusallima ahaduhum. Ketika suatu kelompok, rombongan kaum muslimin yang melewati seseorang atau melewati kelompok rombongan yang lainnya, maka yang melewati tadi mencukupi salah satu dari mereka yang memberikan salam. Dalam artian apa? Dalam artian, kalau sudah dari satu orang dari rombongan tadi yang sudah mengucapkan salam, maka hak seorang muslim sudah ditunaikan. Nah, sudah ditunaikan. Semuanya juga akan mendapatkan pahala. Meskipun kalau seandainya dan seluruhan rombongan tadi semuanya mengucapkan salam dengan serentak, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Sehingga tidak ada keharusan harus semua yang mengucapkan salam, juga tidak ada keharusan satu yang harus memberikan salam. Karena mengingat kembali kalau memberikan salam, ini hukumnya adalah sunnah. Namun sangat dianjurkan di dalam agama Islam mengingat begitu besarnya keutamaan yang ada pada syariat mengucapkan salam. Namun di antara adabnya, boleh satu orang saja sudah mencukupi, dan boleh pula mereka semua memberikan salam juga diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyebarkan salam secara umum. Individu-individu kita semuanya diperintahkan untuk mengucapkan salam, sehingga dengan demikian meskipun kita satu, kalau sekaligus mungkin satu, dua orang atau mungkin salam assalamualaikum, hal tersebut tidak mengapa. Hal tersebut tidak mengapa. Dan tidak mengapa pula ketika seseorang hanya mewakilkan dalam memberikan salam kepada satu orang. Kata Nabi, yujizi, sudah cukup. Sudah cukup dalam suatu kelompok, satu orang dari mereka yang memberikan salam. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa yujizi'u 'anil jama'ati ayyarudda ahaduhum. Sekarang giliran orang yang menjawab. Ketika mungkin ada rombongan atau mungkin ada satu orang yang melewati kita yang sedang duduk-duduk berkumpul beberapa orang. Satu orang ini mengucapkan salam. Nah, assalamualaikum. Maka kita menjawab. Kata Nabi, wa yujzi 'ala jama'ati ayyaruzza'u, cukup. Sudah dikatakan cukup dari kelompok yang mereka menjawab salam yang dilakukan oleh satu orang dari mereka. Berarti apa? Menjawab salam hukumnya adalah wajib. Kalau seandainya yang jawab salam yang diucapkan salam kepada satu orang, maka satu orang tadi fardu ain. Fardu ain kepada dia untuk menjawab salam. Namun apabila orang yang memberikan salam kepada beberapa orang, kelompok dua orang, tiga atau lebih, maka hukum menjawab salamnya itu menjadi fardu kifayah. Menjadi fardu kifayah. Idza qama bihi al-ba'd saqata hukmu 'anil baqi. Kalau sudah ada sebahagian yang sudah menegakkan, sudah mengerjakan, sudah menunaikan kewajiban tersebut, maka akan gugur hukum atas sisa yang lainnya. Nah, ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menegakkan, maka hukum kewajibannya telah gugur bagi yang lainnya. Nah, telah gugur bagi yang lainnya. Ada satu orang di sini ngumpul lima orang. Ngumpul lima orang. Ada satu orang yang lewat mengucapkan assalamualaikum. Nah, ketika dari lima orang ini sudah ada yang menjawab satu orang, waalaikumsalam, maka kewajiban menjawab dari sisa yang teman yang lainnya itu sudah gugur. Kenapa? Karena sudah ditunaikan oleh satu orang tadi. Ini namanya fardu kifayah. Ya samalah seperti sholat jenazah, ya kan? Juga termasuk hukumnya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah. Ketika sudah ada yang mengerjakan sholat jenazah, maka yang lainnya kewajibannya sudah gugur. Makanya mereka-mereka yang ikut dalam takziah, mereka yang kemudian nunggu di luar, tidak ikut serta dalam proses menyolati jenazah, maka mereka tidak berdosa. Kenapa? Karena kewajibannya adalah kewajiban kifayah yang telah ditunaikan oleh sebagian, sehingga kewajiban tersebut gugur atas sebagian yang lainnya. Beda kalau fardu ain, ya kalau fardu ain itu wajibnya ain, yakni masing-masing. Enggak boleh kewajiban fardu ain itu diwakilkan kepada orang lain. Salat lima waktu diwakilkan kepada orang tuanya. Abi aja yang salat. Menanggung kewajiban saya ini tidak bisa. Kenapa? Karena fardu ain masing-masing harus menunaikan kewajiban tersebut. Masing-masing harus menunaikan kewajiban tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Al-ibtida' bis-salami sunnatun wa raddu wajibun ittifaqan." Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu beliau mengatakan, memulai dalam mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Waraddu wajibun ittifaqan. Adapun menjawab salam hukumnya adalah wajib ittifaq. berdasarkan kesepakatan para ulama. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha." Kalau diucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan jawaban salam yang lebih baik, atau jawablah dengan jawaban yang semisal dengan doa yang atau salam yang disampaikan. Sehingga menjawab salam hukumnya adalah wajib. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, wa amma jawabus salam fahuwa fardun bil ijma'. Adapun menjawab salam merupakan kewajiban berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa in kana salamu ala wahid fal wajibu fardu ain bi haqqi. Kalau seandainya ucapan salam itu disampaikan kepada satu orang, maka satu orang tadi fardu ain, hak dia, kewajiban dia untuk menjawab salam. Wa in kana ala jam'in fa huwa fardu kifayah. Adapun kalau salam diucapkan kepada sekelompok orang, maka menjawab salamnya menjadi wajib kifayah. Fa in ajaba wahidun minhum ajza anhum wa saqata al haraju ala jami'an jami'ihim. Kalau sudah ada satu orang yang menjawab, maka mencukupi dan gugur kewajiban bagi yang lainnya. Wa in ajabu kulluhum kanu kulluhum muaddin. Kalau seandainya seluruhnya juga menjawab, maka seluruhnya telah menunaikan kewajiban menjawab. Boleh. Mau menjawab satu orang juga boleh. Mau menjawab seluruhnya juga boleh. Mau menjawab seluruhnya juga boleh. Muaddin lil fard. Karena sudah menunaikan kewajiban. Fa illam yujibuhu ahadun minhum azamu kulluhum. Namun kalau seandainya tidak ada seorang pun dari kelompok tadi, tidak ada seorang pun yang menjawab salam, maka seluruh yang ada di situ, sekelompok tadi, seluruhnya berdosa. Disebabkan karena tidak ada yang menunaikan kewajiban dan tidak ada pula yang mewakili dalam menunaikan kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Nah, ini ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajiban seseorang di dalam menjawab salam. Dan sekali lagi, salam ini merupakan amalan yang sangat mulia ya. Syiar min syairil Islam. Dari syiar-syiar Islam. Yang dengannya seseorang itu dapat diketahui dirinya itu sebagai seorang muslim. Nah, sebagai seorang yang menganut agama Islam, yang sekaligus dengan salam tersebut akan menimbulkan ulfah. Akan menimbulkan, memunculkan ulfah, yaitu rasa kasih sayang, persatuan hati terhadap hati-hati kaum muslimin. Nah, kalau disertai dengan jabat tangan seperti yang tadi kita sebutkan dahulu. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Salah seorang tabi'in Jalil Qatadah Ibnu Bi'amah At-Tadusi rahimahullahu taala pernah menanyakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu perihal berjabat tangan, apakah juga diamalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akanatil musahafatu musahafatu fi 'ahdin sallallahu alaihi wasallam, apakah musafahah, berjabat tangan itu juga pernah diamalkan, dikerjakan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik jawab, "Na'am." Iya. Amalan tersebut adalah amalan yang selalu dikerjakan oleh para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, dalam tafsir beliau meriwayatkan dan tabi'in dari Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala, yang sebelumnya ada seseorang yang bernama Abdullah bin Abi Lubabah berjumpa dengan Mujahid bin Jabr. Lalu kemudian Mujahid bin Jabr pun mengambil tangannya dan bersalaman. Sambil bersalaman, Mujahid bin Jabr ini membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tara'al mutahabban billah fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi wa dhahika ilayhi tahatat khatayahuma kama tayatahatu waraqu syajar. Ketika dua orang yang saling mencintai karena Allah berjumpa, lalu kemudian keduanya saling bersalaman dan memberikan senyuman kepada saudaranya, maka akan gugur kesalahan-kesalahan dari kedua orang tersebut sebagaimana gugurnya daun-daun yang kering dari pohonnya. Lalu kemudian Abdullah bin Abi Lubabah rahimahullahu taala pun mengatakan, "Inna hadzal yasir." Kalau seperti itu gampang ini berarti. Ya, ini maksudnya ini kan amalan sepele. Masa dengan amalan yang sepele, yang mudah seperti ini, lalu kemudian kesalahan-kesalahan itu dengannya akan berguguran. Nah, maka Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala beliau mengatakan, "La takul zani." Jangan kau meremehkan ini. Jangan kau meremehkan. Berjabat tangan ini adalah amalan yang remeh, amalan yang ringan. Jangan. Lalu kemudian Mujahid bin Jabr mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi." Membaca firman Allah ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Engkau wahai Muhammad, kalau seandainya menghabiskan seluruh apa yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati-hati manusia, niscaya engkau tidak akan mampu melakukannya. Walakinallaha allafa bainahum." Akan tetapi yang menyatukan hati-hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya ketika musafaha bersalaman dengan saudaramu yang dengannya Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan, bukan amalan yang sepele. Terjadinya itu dengan kehendak Allah. Kalau seandainya engkau menghabiskan hartamu, duniamu, atau menghabiskan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan dua orang hatinya, itu tidak akan bisa kalau belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadinya seseorang bersalaman yang sebelumnya diawali ucapan salam, lalu kemudian terjadi musafah, berjabatan tangan, maka ini adalah amalan yang besar, yang ternyata amalan ini belum bisa terwujudkan meskipun sudah dihabiskan. Jangan dianggap itu amalan yang remeh, amalan yang gampang. Ternyata itu adalah amalan yang besar berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa terkait, masih terkait dengan amalan mengucapkan salam dan menjawab salam. Pak, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya bismillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.